yang kita sarikan daripada nasihat ringkasan nasihat Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala yang beliau tulis dalam kitab Sayyidul Khatib. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat besar, yaitu tema tentang perjalanan yang sangat jauh. Sebelum kita memasuki tema tersebut, Ibnu Jauzi rahimahullahu taala memberikan mukaddimah. Ada dua pembahasan ataupun dua nasihat, dua tema nasihat yang beliau sampaikan sebelum beliau menyampaikan nasihat ini. Yang pertama adalah tentang wajib bagi setiap muslim memiliki uluul himmah, memiliki cita-cita yang tinggi. Yang dimaksud dengan cita-cita di sini tentu saja cita-cita di akhirat. Beliau mengatakan min alamati kamalil aqli uluul himmah. Di antara tanda sempurnanya akal seseorang adalah dia memiliki cita-cita yang tinggi. Waradhi bidununi daniun. Ridha dengan kerendahan, ya, ridha dengan kerendahan itu adalah hina, kehinaan. Ya. Di antara ciri sempurnanya akal seseorang ketika dia memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu cita-cita yang berkaitan dengan akhirat. Yang dimaksud dengan cita-cita berkaitan dengan akhirat ini bukan berarti hanya cita-citanya setelah dunia saja, bukan. Tapi cita-cita setelah dunia itu dipersiapkan ketika dia masih di dunia. Misalnya ketika di dunia ini dia bercita-cita, saya pengen punya harta yang banyak supaya bisa bersedekah, saya bisa membangun masjid, saya bisa membantu orang-orang fakir untuk menuntut ilmu di pondok pesantren, menghafal Al-Quran. Saya pengen bangun madrasah-madrasah. Saya pengen buatkan sumur untuk masyarakat yang kesusahan air. Dan banyak sekali niat-niat yang dia angankan ketika dia menjadi orang kaya. Sehingga cita-citanya bukan hanya menjadi kaya kemudian selesai. Saya ingin jadi orang kaya di dunia ini, selesai. Ketika dia sudah merasa kaya, lalu dia merasa bahwa ini cita-cita saya sudah tercapai. Tidak seperti itu cita-cita seorang muslim. Kita butuh dunia sebagai sarana. Kita butuh dunia sebagai sarana untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diturunkan di dunia ini adalah untuk supaya kita bisa mendapatkan ridho Allah yang lebih banyak, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau di surga, kedudukan beliau ketika beliau masih di surga belum diturunkan ke dunia, dibandingkan kedudukan beliau setelah beliau diturunkan ke dunia, ke dunia alam yang menjadi tempat ujian ini, maka kedudukan Nabi Adam jauh lebih mulia setelah beliau diturunkan ke dunia kemudian dimasukkan ke surga lagi. Ya, jadi dunia ini memang diciptakan oleh Allah untuk sarana ibadah kita. Dunia diciptakan Allah sarana ibadah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Adz-Dzariyat Allah mengatakan, tidakkah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku? Di dunia ini kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini ada sebagai sarana untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah ciptakan dunia. Tujuan Allah ciptakan kita ini ada di bumi ini. Maka cita-cita seorang muslim tidak berhenti, saya yang jadi kaya sudah selesai, saya pengen berpendidikan tinggi selesai. Tidak ada ruhnya cita-citanya kalau seperti itu. Tidak ada nilainya cita-citanya. Hanya berhenti di dunia. Apa manfaatnya cita-cita seperti itu sementara dunia ini sangat singkat. Orang pengen jadi orang kaya. Saya pengen jadi orang terkaya di jadi Botabek ataupun di Jogja ini. Kerja siang dan malam, ya. Akhirnya dia habiskan setengah umurnya atau bahkan lebih dari setengah umurnya untuk meraih cita-citanya. Dan tidak mungkin orang jadi kaya kemudian instan. Banyak orang jadi kaya itu prosesnya panjang, penuh dengan perjuangan, prihatin, kesabaran. Ya. Terkadang dia harus diinjak-injak. Dia bangkit lagi, akhirnya kemudian dia mendapatkan kekayaan apa yang dia cita-citakan ketika umurnya sudah di akhir-akhir umurnya, mungkin umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dia dapat pundi-pundi kekayaan yang dia cita-citakan. Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang sahih dari Tirmidzi bahwa a'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Sekarang kita hitung. Biasanya orang dapat kekayaan setelah melalui proses yang panjang, mungkin dia bisa kaya umur 50 tahun. Taruhlah dia umur 60 tahun. Jadi dia menikmati kekayaan, dia bisa berbangga-bangga dengan apa yang dia cita-citakan cuma 10 tahun. Okelah kita tambah 70. Kita ambil angka yang paling maksimal 70. Padahal kalau kita mau mengira-ngira itu kan pakai angka minimal, bukan angka maksimal ya. Okelah kita ngalah. Kita ambil 70. Umur 50 dia baru bisa kaya. Maka 20 tahun, hanya 20 tahun. Dari 40, 50 tahun perjuangan hidupnya penuh sengsara itu, cuman 20 tahun dia menikmatinya. Setelah itu selesai ditelan, dimakan tanah tubuhnya. Kekayaannya diperebutkan oleh anak cucunya. Dia tidak mendapatkan kenikmatan lagi setelah 20 tahun itu dari kekayaannya. Kan rugi sekali. Kalau kita pola pikir kita seperti itu, kita akan merubah bentuk cita-cita kita. Enggak seperti itu. Seorang muslim enggak semata-mata kaya, tapi saya pengin kaya, dengan kekayaan ini saya bisa membayar zakat, menyempurnakan rukun Islam saya. Dengan kekayaan tersebut saya bisa membantu para dai, bisa membantu para orang-orang fakir miskin dalam membantu jalan Allah Subhanahu wa taala misalnya, seperti itu. Itu yang menjadi tujuan. Yang menjadi tujuannya itu bukan semata-mata kaya selesai. Bukan. Atau saya pengin punya ilmu pengetahuan tinggi, cita-cita saya pengin jadi dokter. Kemudian selesai tidak, seorang muslim saya pengin jadi dokter yang dengannya saya bisa membantu kaum muslimin mencari surga Allah melalui cara itu. Tuh. Jadi seorang muslim itu harus punya apa? Ulul himmah. Cita-cita yang tinggi. Maksudnya adalah cita-cita yang menembus dunia. Bukan berarti kita tidak peduli dengan kehidupan dunia. Silahkan para pemirsa bercita-cita dengan cita-cita yang baik di dunia ini. Namun jadikan tujuan utama dari cita-cita itu adalah akhirat, mencari surga Allah Subhanahu wa taala itu. Adapun dunia-dunia ini, kedudukan-kedudukan yang kita dapatkan di dunia ini, rezeki-rezeki yang kita dapatkan di dunia ini, itu niatkan sebagai sarana mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata ingin kaya, semata-mata ingin berpendidikan, semata-mata pengin sekolah tinggi, selesai. Tapi apa? Jangan lupakan akhirat di dalam cita-cita kita, dalam setiap cita-cita kita. Karena itu diantara tanda kamalul akli. Itu diantara tanda sempurnanya akal seseorang. Kenapa beliau mengatakan ini tanda kesempurnaan akal seseorang? Ketika seorang punya cita-cita yang tinggi, tinggi menembus akhirat. Karena ketika seorang itu cita-citanya hanya dunia tadi, saya kembalikan kepada penjelasan saya yang baru saja lewat. Kalau cita-citanya hanya dunia saja, dia pengen kaya, selesai ya. Kemudian dia, kebanyakan orang bisa mendapatkan kekayaannya itu proses panjang. Mungkin umur 50 tahun dia baru dapat kekayaan, baru bisa melayang dengan nyaman gitu. Di atas badai ya, tidak terkena terombang-ombang lagi dengan angin yang tidak bersahabat. Ya. Dan Nabi sudah memberikan contekan, bukan contekan ya. Nabi sudah memberikan kepada kita kabar bahwa umur umat akhir zaman itu antara 60 sampai 70 tahun. Baik, kita ambil angka yang maksimal dah, 70. Berarti dia hanya merasakan kekayaannya selama 20 tahun saja. Bayangkan dia capek 50 tahun hanya untuk merasakan 20 tahun. Itu pun 20 tahun itu dikurangi mungkin 5 tahun terakhir sebelum dia mati, enggak bisa apa-apa. Mungkin ada yang kena stroke lah, macam-macam, hanya bisa terbaring. Berbaring sakit, fisik sudah sangat lemah, enggak bisa lagi kulineran kemana-mana, enggak bisa lagi pamer mobil mewah, mobil baru, rumah mewah, enggak bisa lagi, apa manfaatnya? Jadi kalau misalnya umurnya 70 tahun, itu dikurang 5 tahun, 20 tahun dikurang 5 tahun dia sakit, sakit-sakitan. Tinggal menunggu mati kan? Berarti 15 tahun tok dia merasakan itu. Dia berbangga-bangga dengan kekayaan. Semakin bertambah umur, semakin berkurang dia kebanggaannya terhadap kekayaan ataupun manfaat yang didapatkan dari kekayaan yang dia cari, diperjuangkan selama 50 tahun itu. Maka langkah singkatnya 15 tahun, berjuang 50 tahun hanya bisa menikmati 15 tahun. Itu pun semakin bertambah usia, semakin berkurang penikmatannya terhadap harta. Kan itu kan sesuatu cara berpikir yang kurang logis. Itu bukan tanda kesempurnaan akal. Maka orang yang berakal bagaimana? Dia jadikan cita-citanya itu untuk mencari kehidupan kebahagiaan yang abadi. Okelah, saya enggak apa-apa saya berjuang 50 tahun untuk meraih cita-cita saya, tapi saya bisa menikmati selamanya. Nah, itu kan baru masuk akal. Itu baru balasan yang setimpal. Bahkan bukan hanya setimpal, balasan yang jauh. Ya. Jauh lebih banyak. Orang kan pola pikir semua orang itu kan dia pengennya berjuang minimal dapat hasil maksimal gitu. Itu cara berpikir manusiawi ataupun cara berpikir logika manusia kan gitu. Berjuang minimal tapi dapat hasil maksimal gitu. Kalau orang berjuang maksimal dapat hasil minimal itu kan rugi, ya tidak? Pemirsa, rugi. Berjuang 50 tahun menikmati hasil perjuangannya cuma 15 tahun, rugi. Mending kalau 50 tahun berjuang, 50 tahun merasakan hasil, mendinglah setimpal. Tapi kan jarang yang seperti itu, jarang. Apalagi kita enggak tahu ajal kapan datang. Kadang-kadang sebelum 40 tahun, kadang-kadang sebelum 50, 60 tahun, 70 tahun banyak orang meninggal dunia. Kita enggak tahu ajal kapan kan? Ya. Jadi makanya Ibnu Jauzi mengatakan di antara kesempurnaan akal seseorang ketika tinggi cita-citanya itu, tinggi menembus akhirat, berjuang minimal dapat hasil maksimal, berjuang 50 tahun dapat hasil kebahagiaan selamanya. Dia dapat pahala jariah dari sedekah yang dia berikan, dari bantuan yang diberikan kepada para penuntut ilmu, fakir miskin, bangun masjid, berikan Al-Qur'an, masyaallah. Bangunkan jalan untuk masyarakat, masyaallah. Hasilnya maksimal, dapat pahala jariah. Maka enggak rugi dia berjuang siang dan malam. Ya. Jadi ini catatan ini, pesan ini harus tertanam dalam diri setiap muslim. Jangan berhentikan cita-cita kita hanya di dunia, stop. Tapi tembuskan cita-cita kita sampai menuju akhirat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan sebuah syair, walam ara fi uyubin nasi aiban, aku tidak melihat aib manusia yang paling hina, kanaksil qadirina ala tamami, seperti aibnya seseorang yang mampu berbuat, mampu berjuang meraih cita-cita, tapi dia tidak mau menggapai kesempurnaan. Kita lanjutkan sekarang kepada nasihat yang kedua, yaitu tentang karunia Allah Subhanahu wa taala, besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Para pemirsa radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan yang perkataannya adalah ringkasan dari yang beliau sampaikan dalam kitab Sayyidul Khatir. Subhana man sabaqat mahabbatuhu li ahibba'ihi. Maha suci Allah, Tuhan yang telah mendahulukan cintanya untuk hamba-hambanya yang dia cintai, untuk makhluk-makhluk yang dia cintai. Famadahahum ala ma wuhibalahum, sehingga makhluk-makhluk tersebut, para hamba tersebut pun memuji Allah. Oh, sehingga Allah memuji mereka atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Masya Allah. Ini ucapan sangat dalam sekali ini pemirsa. Maha suci Allah, Tuhan yang cintanya itu mengalahkan murkanya, yang cintanya telah mendahulu diberikan sangat besar kepada hamba-hambanya. Di antara buktinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka atas rizki yang Allah berikan kepada mereka. Harusnya yang memuji itu siapa? Manusia. Harusnya yang memuji itu yang diberi, kan? Dia bilang terima kasih, matur suwun, jazakallah khair, ya, yang diberi itu. Tapi di sini Allah memuji mereka atas rizki yang Allah berikan kepada mereka. Ini luar biasa. Sudah memberi, Allah puji mereka. Yang seakan-akan itu bukan dari Allah, dari perjuangan mereka, gitu. Maksudnya gimana nih? Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki Allah yang paling berharga itu adalah iman, Islam. Karunia Allah yang paling berharga itu adalah hidayah, berupa iman, berupa Islam. Kita dimudahkan menjalankan Islam secara istiqomah, mencintai sunnah, mencintai jalannya para salafus saleh. Ini nikmat luar biasa, ya, yang tidak bisa dibeli dengan harta dan jabatan dan pendidikan yang tinggi. Bukan jaminan seorang ketika dia memperoleh pendidikan yang tinggi kemudian dia bisa beli hidayah ini. Tidak bisa. Para perisa tahu betapa banyak mungkin ada orang di negeri ini yang dia pendidikannya tinggi, lulusan doktor dari Timur Tengah, tapi tidak mendapatkan hidayah. Justru membenci hidayah, memerangi hidayah. Masya na'udzubillah min dzalik. Ini menjadi perenungan buat kita bahwasanya hidayah ini adalah ketika kita mendapatkan hidayah, mencintai tauhid. Itu walaupun kita bukan orang yang berpendidikan tinggi, secara pendidikan agama juga biasa-biasa saja kita. Harta juga pas-pasan, kecerdasan juga biasa-biasa saja. Tapi alhamdulillah Allah berhidayah. Ini menunjukkan cinta Allah. Ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni karena karunia, tidak ada tendensi apapun Allah memberikan kepada dia kecuali cinta Allah kepadanya. Ketika kita mendapatkan hidayah, maka kita mudah beribadah, kita mudah melaksanakan salat, kita mudah menjaga mata, kita mudah untuk menundukkan pandangan. Kita juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lezat hidup ini dengan ibadah. Kita dimudahkan untuk menuntut ilmu. Allah bangkitkan terus semangat di dalam diri kita untuk menuntut ilmu, ya kan? Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan karunia ini bukan karena kita kaya ataupun pintar, kita biasa-biasa saja. Banyak orang kaya yang enggak mendapatkan hidayah, kekayaannya enggak bisa untuk membeli hidayah. Seandainya hidayah bisa dibeli, orang kaya semua dapat hidayah. Tapi banyak orang kaya yang tidak mendapatkan hidayah. Bahkan 10 orang terkaya di dunia ini, mungkin pemirsa bisa lihat, mungkin orang-orang kafir semuanya. Maka Allah berikan kepada kita hidayah sehingga kita mudah beribadah. Yang beri adalah Allah itu semuanya, ya. Yang beri hidayah itu Allah, bukan karena perjuangan hijrah kita, bukan karena perjuangan kita. Jangan sampai kita ujub dengan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga menghancurkan pahala. Sudah itu Allah berikan kepada kita hidayah ketika kita melakukan amalan ibadah. Ketika kita meningkatkan iman kita, Allah puji kita dengan atas perbuatan tersebut. Padahal itu adalah nikmat dari Allah SWT juga. Allah puji seakan-akan itu adalah perjuangan kita sendiri. Masya Allah. Ketika seorang melakukan hidayah untuk menuntut ilmu, Allah beri pahala besar. Yang memberi hidayah dia mau menuntut ilmu, Allah. Yang beri ganjaran dia ketika dia menuntut ilmu, Allah. Yang berterima kasih siapa? Allah. Ya. Ketika dia menuntut ilmu, diberi hidayah Allah. Akhirnya dia menuntut ilmu. Seandainya dia mendapatkan rizki dari Allah menuntut ilmu, setelah itu selesai, itu sudah kenikmatan, itu sudah rezeki, ya. Tapi tidak seperti itu. Allah beri hidayah dia menuntut ilmu. Allah beri setelah itu apa? Ketika dia menuntut ilmu, Allah berikan pahala besar dia karena dia menuntut ilmu. Apa pahalanya? Nabi katakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjuang menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini ganjaran Allah SWT. Ada lagi ganjaran yang lain, bahwasanya wa innal malaikata latadau ajnihatahum li talibil ilmi ridwan bima yasna. Malaikat akan menghormati, akan menghentikan kepakan sayapnya sebagai penghormatan kepada para penuntut ilmu. Dan seorang yang mengajarkan ilmu akan dia akan mendapatkan istighfar dari makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, sampai ikan-ikan yang ada di lautan akan mendoakan ampunan untuk dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang beriman di antara kalian dan yang menuntut ilmu di antara kalian, ditinggikan derajatnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah fahamkan dia tentang agama. Masya Allah. Allah beri kita hidayah, Allah juga yang berikan, yang menyampaikan ucapan syukur, terima kasih kepada kita. Maka apa yang menjadikan, yang menghalangi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Allah itu Masya Allah luas rahmatnya, ya. Betapa dalam cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Famadahum ala ma wuhibalahum. Allah memuji mereka atas nikmat yang Allah berikan sendiri kepada mereka. Ya. Washtara minhum ma a'tahum, bahkan Allah beli dari mereka karunia yang Allah berikan kepada mereka. Insyaallah. Allah beli dibeli oleh Allah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi hidayah tadi, itu adalah karunia Allah. Sudah itu apa? Allah berterima kasih kepada mereka, bukan sekadar ucapan terima kasih kepada kita, pujian kepada kita, orang-orang yang kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Allah apa? Bukan hanya berhenti di situ, tapi Allah beli rizki yang mereka, yang Allah berikan kepada mereka itu dengan pahala, dengan surganya. Dalil bahwasanya hidayah itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin apa itu la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah jadikan kalian mencintai iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi iman itu dalam hati kalian. Qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, Allah jadikan hati kalian membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah. Ya, orang-orang yang mencintai iman, yang membenci dosa dan kemaksiatan, itu adalah orang-orang yang diberi hidayah. Ciri orang-orang yang diberi hidayah itu seperti itu. Lalu di kelanjutan ayat Allah mengatakan fadlam minallahi wa ni'mah, sebagai karunia yang Allah berikan kepada mereka dan kenikmatan dari Allah untuk mereka, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mendapatkan hidayah lalu dia beribadah, maka Allah berterima kasih kepadanya, bukan hanya berhenti di situ, Allah beli ibadah mereka dengan surga Allah. Bahkan surga yang Allah berikan itu sebagai dagangannya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, kata Nabi, ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu surga. Allah beli dengan surga, dan surga itu, padahal surga jauh lebih mahal daripada amal ibadah kita, jauh lebih mahal. Ibadah kita sedikit, kalau kita mau menghitung umur kita, kalau mau pakai, kita pakai standar umurnya umat akhir zaman 70-60 tahun. Dari sekian itu berapa tahun yang kita gunakan untuk ibadah, berapa tahun yang kita gunakan untuk kegiatan yang non ibadah? Banyak sekali. Hanya sedikit saja ibadah itu. Sudah itu dari sedikit itu berapa yang ikhlas? Ya, yang benar-benar ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. 100% ikhlas tanpa ada keinginan duniawi sedikit pun. Dari yang sedikit itu. Dari yang sedikit itu berapa yang diterima oleh Allah, kita enggak tahu. Sudah itu Allah berikan surga yang mahal, Masya Allah, selama-lamanya. Ya. Makanya Nabi katakan lan tudkhilukumul jannata bi'amalikum. Kalian tidak bisa masuk surga hanya dengan amalan kalian. Ya. Tapi kita bisa masuk surga karena rahmat Allah. Allah beli ibadah perjuangan kita dalam bertakwa itu dengan harga yang jauh lebih mahal, berlipat-lipat. Ya. Maksudnya maksud dalam hadis Nabi tadi bahwasanya amalan kita tidak bisa masukkan ke surga, itu maksudnya amalan kita tidak bisa membeli surga sebenarnya. Tapi karena Allah tambahkan rahmatnya, Allah beri kita surga. Sudahlah, surga untuk orang-orang yang bertakwa, masya Allah. Padahal perjuangan yang singkat, perjuangan hanya 60 tahun, 70 tahun dibandingkan dengan hari-hari di akhirat, sangat singkat. Hari di akhirat satu hari 1000 tahun dunia. Berapa detiknya itu? Tapi Allah beri, masya Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Allah beri pahala yang sangat mahal, yang menunjukkan kasih yang Allah. Bayangkan kita kalau bisa menghayati pesan ini, kita akan merasakan betapa besarnya cinta Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nikmat, ya. Setelah itu Allah puji kita karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setelah itu Allah, ya. Setelah itu ketika seorang itu menjalankan nikmat itu berupa hidayah, dia berlakukan amal soleh, dia bersyukur atas nikmat tersebut. Allah puji syukurnya, Allah puji amal soleh yang dia kerjakan. Allah beli dengan apa? Al-jannah, sil'atallahil jannah, dengan surganya. Sudah itu, amalan kita itu sebenarnya pas-pasan, kecil, ya. Amalan kita itu banyak kekurangan. Sehingga sebenarnya kalau mau disandingkan dengan surga itu enggak seharga. Ya. Kalau mau pakai hitungan matematika, enggak bisa amalan kita bisa untuk bisa membayar surga. Tapi Allah tambahkan lagi rahmatnya, tambahkan rahmatnya. Kata Nabi SAW, illa an yataghammadani Allah bi rahmatih, kecuali Allah memberikan kepadaku rahmat sehingga bisa masuk surganya. Dengan rahmatnya, ya, rahmatnya itulah yang bisa menutupi rendahnya amalan kita. Mau setakwa apapun seorang, tidak bisa melihat surga Allah. Ditambahi rahmat Allah sehingga bisa masuk surga. Masya Allah, rahmat semuanya. Luar biasa, ya, cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa memahami pesan ini, ya, bisa menyentuh bagaimana dalamnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan tumbuh dalam diri kita itu rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang begitu tulus mencintai hamba-hambanya. Kemudian kita lanjutkan sekarang kepada pembahasan yang terakhir, yaitu dawamul yaqdah wa akhdul udda lirrahil. Perjalanan yang sangat jauh, dan siapkanlah bekal. Al-wajibu 'alal 'aqil akhdul 'uddati lirrahilihi. Orang berakal wajib bagi seorang yang memiliki akal untuk mempersiapkan bekalnya sebelum dia berjalan. Fa innahu la ya'lamu mata yafja'uhu amru rabbih. Karena dia tidak tahu kapan ajal yang ditetapkan Allah itu tiba mendatanginya. Wala yadri mata yustad'a, dan dia tidak tahu kapan dia dipanggil oleh Tuhan. Ketika misalnya kita diundang, ya, atau mendapatkan pesan dari bos kita atau orang yang kita pandang terhormat, itu atasan kita, untuk pergi ke kediamannya di luar kota. Siap-siap, ya, nanti kamu saya undang ke Batam. Siap-siap saja. Tapi beliau ini tidak ngasih tahu kapan waktunya. Pokoknya nanti begitu saya telepon, siap aja kapan pun. Oh ya. Dia ngasih tahu kapan. Nanti saya belikan tiket pesawat. Nah. Maka orang ini pasti akan mempersiapkan karena dia enggak tahu kapan dia akan terbang. Maka orang ini akan mempersiapkan pokoknya dalam misalnya kemungkinan dalam satu bulan ini, maka dalam sebulan itu dia akan bersiap-siap. Pokoknya sudah siap semuanya, koper sudah siap, baju yang mau dipakai di jalan siap semua, kemudian dompetnya disiapin sehingga ketika begitu dapat ayo berangkat langsung tinggal. Dia akan siap-siap seperti itu, ya toh? Maka kita di dunia ini sama sebenarnya seperti itu. Kita tuh kita menunggu antrian dipanggil oleh Allah SWT dalam hidup kita di dunia ini, dan kita enggak tahu kapan Allah panggil. Di antara bentuk kesempurnaan akal seseorang, maka dia akan mempersiapkan kapanpun Allah panggil, dah siap kopernya, dah siap bajunya, udah siap dompetnya, udah siap, ya tinggal berangkat begitu dipanggil oleh Allah SWT. Artinya apa? Amal solehnya sudah siap, imannya sudah siap, ikhlasnya dalam hati sudah siap, ketakwaannya yang sebagai bekal sudah siap semuanya. Ya. Jadi kita sebenarnya di dunia ini sama seperti seorang bawahan ataupun karyawan yang dipanggil oleh bosnya supaya keluar pulau, keluar kota, dikasih waktu sebulan. Nanti pokoknya dalam sebulan ini siap ya, saya panggil kapanpun berangkat gitu. Nanti saya kasih ongkos gitu. Dia akan siap-siap sebulan itu, berarti dia akan, wah sebulan ini gak boleh ada agenda keluar kota, kondisikan semuanya pokoknya dalam sebulan itu kan. Nah kita ini sebulan ini beratnya 60 tahun hidup kita, berarti gak boleh ada beratnya 60 tahun ini misalnya ya, ataupun 70 tahun ya, kata Nabi 60-70 tahun itu, berarti selama ini gak boleh ada kegiatan yang di luar agenda. Agenda apa? Agenda akhirat. Agenda. Karena kita mau beli kemana? Pergi ke akhirat ya. Kondisikan semuanya akhirat, fokus gitu. Apapun kegiatan dunia kita niatkan sebagai sarana menuju akhirat, akhirat supaya siap kapanpun Allah panggil gitu. Nah itu diantara bentuk kesempurnaan akal seorang muslim. Karena kita nggak tahu dari sebulan itu di pekan keberapa, tanggal berapa kan dipanggil Allah nggak tahu. Dari 60 tahun itu di umur keberapa kita nggak tahu panggil Allah SWT. Wa inni ra'aitu khalqan katsiran gharrahumus syabab. Aku sungguh melihat banyak orang yang terpedaya dengan masa mudanya. Wa nasu faqdal aqran. Mereka lupa dia akan berpisah dengan rekan-rekannya. Wa alhahum tulul amal, dan mereka tenggelam dalam angan-angan yang panjang. Masa muda ini ya bisa menjadi fitnah bagi seseorang. Masa muda bisa menjadikan seorang itu merasa jauh dari kematian. Merasa jauh dari kematian. Oleh karena itu para pemuda lebih ditekankan lagi untuk mengingat kematian daripada orang-orang tua. Kalau orang-orang yang tua memang secara alami mereka mereka sudah menghitung umur. Kalau udah 60 tahun berarti ya udah siap-siap. 70 tahun berarti sudah siap-siap. Lalu 70 tahun lebih sudah kita siap-siap. Tapi anak muda, dia tahu hadis Tirmidzi tadi, saya kan masih 25 tahun, berarti masih 25 tahun dong. Masih panjang gitu, naudzubillah. Maka bagi para syabab, ya, anak-anak muda mengingat kematian itu lebih ditekankan. Karena usia mereka itu usia yang melalaikan. Dan Islam juga memotivasi anak-anak muda untuk lebih giat lagi dalam mengingat kematian daripada orang-orang tua. Makanya anak muda yang ingat kematian pahalanya lebih besar daripada orang-orang tua yang ingat kematian. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW tentang 7 orang, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Dari 7 itu salah satunya adalah wasyabun nasya'afi ta'atillah au fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari 7 tadi salah satunya adalah anak muda yang dia gunakan masa mudanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Kenapa Allah tidak katakan wasyaikhu? Ya. Nasya'a fi ibadatillah, orang tua yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Tidak. Kenapa Allah tidak katakan seperti itu? Karena anak muda untuk bisa ingat akhirat, ingat kematian, sehingga dia mempersiapkan bekal bertakwa, itu luar biasa. Bagi anak muda perjuangannya berat itu. Kalau bagi orang yang sudah tua, secara alamiah dia akan mengingat kematian. Kalau ada orang tua juga gak ingat mati, dia merasa hidup, saya insya Allah masih hidup 1000 tahun, 1000 tahun pun akan berakhir, apakah mungkin akan tambah 1000 tahun? Gak mungkin. Nabi sudah katakan 60-70 tahun. Kalau ada orang tua kok masih umur 60 tahun masih mabuk-mabuan juga ya, 60 tahun masih pacaran juga ya, umur sudah tua masih bermaksiat ya, itu sudah benar-benar di luar fitrah manusia, di luar logika manusia. Tapi kalau anak muda, dia berusaha ngerem syahwatnya ya toh, dia bisa mengerem kekuatan akalnya, pikirannya untuk bisa di atas jalur yang benar ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, tumbuh dalam ketakwaan. Ini perjuangan yang besar. Makanya anak muda yang menjadi yang diberikan pahala seperti itu. Ini dalil bahasanya anak muda yang ingat akhirat, anak muda yang dia ingat mati lebih besar pahalanya daripada orang tua yang mengingat kematian. Warubama qala al-alimul mahd li nafsihi, mungkin ada seorang yang punya ilmu, hanya punya ilmu saja tapi sedikit amalnya, dia akan mengatakan pada dirinya, ashtaghilu bil ilmi, aku tak sibuk dengan ilmu sajalah. Ashtaghilu bil ilmi al-yawm, aku tak sibuk dengan ilmu saja sekarang. Tsumma a'malu bihi ghadan, besok baru saya akan beramal. Faytasahalu fi zilzali bihujjatir rahah, maka dia bermudah-mudah terhadap gunjangan ya, dengan alasan bisa istirahat. Jadi sekarang saya capek-capek belajar dulu, kajian dulu, nanti beramalnya kalau udah pensiun. Sekarang yang penting ilmunya masuk dulu, masalah amal nanti kalau udah mau mati. Nah, ini mungkin was-was setan yang juga masuk ke dalam penuntut ilmu. Hati-hati ya para penuntut ilmu, hati-hati orang-orang yang baru hijrah. Kita yang baru hijrah ini berhati-hati. Kita belajar ya, kita amalkan pada saat itu juga. Kita belajar malam, kapan setelah itu menemukan momen untuk mengamalkan ya, kita amalkan saat itu ya. Bukan nanti diundur setelah nantilah masa tua baru. Kita nuntut ilmu itu kalau niatnya seperti itu, besar kemungkinan keliru niatnya. Menuntut ilmu untuk bangga-banggaan saja, menuntut ilmu supaya ya untuk ya, ini loh aku gitu. Auzubillah min dzalik. Ini loh aku yang bisa bahasa Arab, ini loh aku yang bisa baca kitab. Auzubillah min dzalik. Jika itu niat kita, maka kita istighfar, dikoreksi. Kita niat yang benar dalam menuntut ilmu adalah agar kita bisa beribadah. Ya, agar menghasilkan amal. Karena ilmu itu hanya sebagai sarana saja. Ketika kita sibuk belajar, kemudian hanya mengumpulkan pengetahuan, tidak menghasilkan, kita hanya sibuk di sarana, tanpa pernah mendapatkan hasilnya. Ini kan sesuatu yang tidak logika. Orang sibuk dengan sarana, ya, kemudian dia tidak menginginkan hasilnya, dia ingin capek-capek saja, ingin jalan terus gak mau berhenti di ujungnya ataupun memetik buahnya kan? Ilmu itu hanya sarana saja, sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya surga Allah siapkan bukan atas ilmu yang kita ketahui, tapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga itu atas amalan yang kita lakukan. Allah mengatakan dalam banyak ayat, jazaa'an bima kaanu ya'malun. Surga itu sebagai balasan atas amalan yang mereka lakukan, bukan jazaa'an bima kaanu ya'lamun. Balasan atas ilmu yang mereka ketahui, bukan, tapi atas amalan yang mereka lakukan. Tujuan daripada ilmu adalah amal. Ya, jangan sampai kita salah niat. Kita itu ngaji supaya saya itu bisa ikhlas, mudah menata hati, supaya saya itu bisa mudah meninggalkan maksiat, supaya saya itu imannya naik terus. Ini kan niatnya benar tuh. Supaya saya itu tahu cara beribadah kepada Allah yang benar gimana. Karena kita beribadah kepada Allah itu untuk membeli surga Allah. Surga Allah itu ghaliyah, mahal. Sesuatu yang mahal harus dicari secara profesional. Tidak bisa sesuatu yang mahal dicari dengan asal-asalan, enggak mungkin. segala yang mahal dicari dengan profesional. Berarti saya ibadah harus profesional. Apa profesional itu? Ikhlas dan sesuai dengan ilmu, dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya harus belajar, enggak bisa enggak belajar. Sesuatu yang mahal enggak mungkin dicari dengan tanpa belajar, enggak ada di dunia ini. Segala yang mahal harus dengan belajar. Jadi saya belajar itu supaya dapat surga Allah. Tahu jalan pintasnya, tahu caranya gitu meraih cinta Allah yang bisa mendapatkan ridha Allah SWT. Nah, itu niat yang benar dalam menuntut ilmu. Bukan menuntut ilmu hanya ngumpulin maklumat di otak, tapi akhlaknya tidak terpancar dalam akhlaknya, dalam cara bicaranya, dalam muamalahnya. Dia sudah ngaji tapi tidak amanah, naudzubillah min dzalik. Dia sudah ngaji tapi berbohong. Dia sudah ngaji tapi enggak pernah bayar utang, naudzubillah min dzalik. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, "Wala yatahasha min ghibatin aw sima'iha." Dia tidak menghindar dari ghibah. Aukas bishubhatin yakmul an yamhuha bil warak, atau dia tidak berusaha menghilangkan syubhat tadi, waswas syaitan dalam dirinya yang dia bisa sebenarnya bisa hapus dengan sikap warak. Wayan sa'anal mautaqat ia bogot, kat ia bogotu, dan dia juga lupa bahwasanya kematian itu datang secara mendadak. Baik, maka salah satu cara menghilangkan pola pikir yang tadi, yaitu menunda-nunda amal, ya, sibuk dengan belajar kemudian dia menunda-nunda amal perbuatan, menunda-nunda mengamalkan ilmu, ataupun cara membunuh penyakit, ya, tenggelam penyakit hitamnya panjangnya amal-amal apa namanya angan-angan, ya, tenggelam dalam amal angan-angan itu adalah dengan mengingat kematian, ya. Makanya salah seorang ulama mengatakan bahwa sebaik-baik nasihat itu adalah kematian. Memang kematian. Sebaik-baik nasihat itu adalah kematian. Kalau kita masih susah untuk ingat mati, ingat hadis Nabi dalam riwayat Tirmidzi itu, "A'maru ummati baina sittin wa sab'ina sana." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Nah, sekarang umur kita sudah berapa? 30 tahun. Berarti 30 tahun lagi. Ya, semoga Allah panjangkan umur kita di dalam keberkahan. Gitu. Kalau udah 50 tahun berarti 10 tahun. Tinggal 10 tahun jatahnya. Kita cari jalur aman aja. Gitu. Kalau udah 60 tahun ya sudah bersiap-siap. Dunia ini enggak selamanya gitu. Jangan kita menikmati dunia ini seakan-akan kita hidup selamanya. Kadang ada orang kayak gitu. Dia tahu akan mati. Ya. Tapi dia berusaha memendam kesadarannya itu dengan menghibur, masih lama kok. Padahal yang namanya kematian datang dengan cepat, ya, maksudnya dengan mendadak. Enggak tahu kita kapan akan mati, ya. Nauzubillah min dzalik. Demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat, menambah iman kita dan menambah semangat kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.